Bulan Ramadan 2 tahun yang lalu saya tidak berpuasa disebabkan sakit. Lalu saya menggantinya pada bulan yang lain, tetapi hanya pada hari Senin dan Kamis. Dan saya tidak mengetahui lagi jumlahnya. Jumlah apanya ini? Jumlah yang diganti. Kalau jumlah hutang tahu ya. Jumlah hutang tahu. Bulan Ramadan 2 tahun yang lalu. Tahu dia. Tapi yang dia ganti, dia enggak tahu sudah berapa. Yang saya tanyakan bagaimana caranya saya harus menggantinya dan apa hukumnya. Tetap berpuasa sampai antum merasa yakin bahwa antum telah mengganti. Ya. Salah sendiri kenapa lupa? Makanya dicatat. Ya, makanya dicatat. Nah. Kalau ragu misalnya ini sudah 3 atau 5, nah, ambil yang paling kecil, 3. Itu. Karena itu yang lebih meyakinkan. Jadi mengqadha sampai antum merasa yakin bahwa antum telah menyelesaikan. Sudah sering puasa Senin Kamis, Senin Kamis. Wah, sudah enggak tahu berapa jumlahnya. Nah. Tapi kan kalau sering berarti bukan 2, bukan 4. Kalau 6 kira-kira yakin? Oh, yakin, mesti lebih 6. Baik. Tambah lagi 8, yakin? Iya, lebih 8. Nah, tambah lagi 10, yakin? Nah, ini wallahu alam. Ini nyampe 10 apa enggak? Ah, berhenti di situ. Di titik 8 itu. Yang antum yakin, baru kemudian mengqadha. Nah.